السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام كتاب الله سبحانه وتعالى. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-8. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-An'am ayat ke-165. Silakan dibaca Bu Yasra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Dan dia yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kalian di atas sebahagian yang lain beberapa derajat, karena dia hendak menguji kalian dalam apa yang telah kalian berikan. Sungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-waw harfu istinaf, huwa domir munfasil sebagai mubtada, alladzina isim mausul sebagai khobar, ja'ala fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir, huwa khola akumnya sebagai maf'ulun bih, khola ifa maf'ulun bih sani, al-ardi mudofun ilaih, al-waw harfu atfin, rofa'a fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa, ba'do fi'il maf'ulun bih, kumnya sebagai mudofun ilaih, fauqo dorof makan, ba'din mudofun ilaih, darojatin dorof makan. Ustaz. Nah. Liya ala liya beluakum lamnya lam lamu ta lam muka ya Ustaz. Ya belua fi ilmu dore mansubun bila mukai failnya domir mustatir huwa kumnya sebagai mafulun bi fima jarwa majrur ata fiil madi kumnya failnya domir mustatir huwa kumnya sebagai mafulun bi inna harfu taukidin wa nasbin robbanya sebagai isi isinya ini. enak. Terus al-kafu ini mudofun ilaih. Sari'un khobar inna. Al-iqobi mudofun ilaih. Al-waw harfu atfin inna harfu taukidin wa nasbin. Al-ha'u domir mutasil sebagai isim inna. Laghafurun lamnya lam taukid ya. Ghafurun khobar inna. Rohimun sebagai khobar sani dari inna. Allahu subhanahu alladhi ja'alakum takhlufuna man sabakakum fil ardi ba'da'an ahlakahumullahu wastakhlafakum fiha litu'ammiruha ba'dahum bita'ati rabbikum wa rafa'a ba'dukum fi rizqi wal quwwati fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma a'takum min ni'amihi fayadhharu lin-nasi syakira min ghairihi inna rabbaka sari'ul iqabi liman kafara bihi wa asahu wa innahu laghafurun liman liman amana bihi wa amila salihan wa taba minal mubiqati rahimun bihi wal ghafuru war rahimu ismani karimani min asma'illahi husna. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kalian sebagai penguasa di muka bumi, menggantikan manusia sebelum kalian. Setelah orang memusnahkan mereka dan menjadikan kalian sebagai pengganti di muka bumi untuk memakmurkan, ya, setelah mereka meninggalkan ketaatan kepada Tuhan mereka. Dan dia meninggikan sebahagian dari kalian dari rizki, kekuatan dari di atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk menguji kalian tentang karunia-karunia yang diberikan kepada kalian. Sehingga akan nampak di pandangan manusia orang yang bersyukur dan tidak. Sungguh-sungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya bagi orang-orang kafir yang bermaksiat padanya. Sungguh dia maha pengampun bagi orang-orang beriman padanya dan beramal saleh. Dan bertaubat dari dosa-dosa. Allah dia maha penyayang penyayang terhadapnya. Al-Ghaful, Al-Ghafur, dan Ar-Rahim adalah dua nama mulia dari nama-nama Allah yang apa yang indah, ya Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallah wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian berganti-gantian di muka bumi. Dan Allah mengangkat sebagian kalian di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar Allah menguji kepada kalian, ya, pada apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Sesungguhnya Rabbmu maha cepat hukumannya dan sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah menjadikan manusia ini di muka bumi saling bergantian. Ya, apabila telah pergi satu generasi, maka akan datang generasi yang lain. Makanya kenapa manusia itu disebut sebagai khalifah. Khalifah itu di antara maknanya adalah saling menggantikan. Ya. Jadi pergi satu generasi, akan datang generasi yang lain. Kemudian Allah mengangkat derajat sebagian manusia di atas sebagian yang lain tergantung dari, ya, bagaimana mereka melewati ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang Allah berikan harta, lalu hartanya digunakan jalan kebaikan, maka Allah tinggikan derajatnya. Sebaliknya ada orang yang Allah berikan harta, namun hartanya digunakan untuk kejahatan, untuk maksiat, ya, dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka derajatnya tentu jauh lebih rendah daripada orang-orang yang menghabiskan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengingatkan dalam ayat terakhir dari surah An'am ini, Inna rabbaka sari'ul iqab. Ya, sesungguhnya Rabbmu maha, ya, sangat cepat, ya, hukumannya. Namun di ayat yang sama, wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam diri seseorang harus tertanam bahwasanya Allah itu, ya, maha mengampuni tapi maha mengadab, ya, sehingga dirinya termotivasi untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jadi seperti yang sering kita ulang-ulang, antara rojak dengan khauf harus seimbang. Kita harus optimis, ya, bahwasanya Allah ya mengampuni dosa-dosa hambanya dengan keluasan rahmat dan ampunannya. Namun di saat yang sama kita juga harus meyakini ya bahwasanya azab Allah sangat pedih. Jadi roja, rasa harap, optimis harus diimbangi dengan rasa khauf, ya rasa takut, ya. Optimis amalan kita diterima itu harus dibarengi dengan khawatir, ya kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa untuk memperbaiki amalan kita, ya. Nah, alhamdulillah selesai surah Al-An'am. Kita lanjutkan ke surah Al-A'raf. Nah. Silakan dibaca Pak Edi. Ah, Mas Tad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam sod. Gimana bacanya? Apaan, Pak Edi? Alif alif lam Mimnya mana? Jadi kalau kayak gini bacanya alif lam mim sod. Jadi ada apa-apa di akhirnya terus mimnya disempurnakan. Kemudian pertemuan antara lam dengan mim ditasydidkan. Ayo baca lagi. Alif lam Mim sod gitu. Ulang. Alif lam mim sod. Satu saja. Ya. Alif lam mim sod. Sabakul kalami ala sabakul kalam kalama alal ala kan fiilnya lazim. Sabakol. Sabakol kalamu ala hurufil muqotto'ati fi awali suratil bakoro. Telah berlalu pembahasan atas huruf-huruf muqotto'ah di dalam awal surat al-Baqarah. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sod. Alif lam mim sod ini termasuk ayat muqatta'ah ya. Ayat muqatta'ah itu ayat yang terdiri dari huruf yang dieja satu persatu ya. Jadi cara membaca ayat muqatta'ah itu dieja satu persatu ya. Yasin, Toha, Alif, Lam, Mim. Ini alif lam mim sod kaf ha ya ain sod. Ini perhatikan ya, karena banyak yang keliru ya. Banyak orang yang ketika membaca ayat muqatta ini keliru membacanya. Karena konsekuensi dari dieja berarti nanti ada pertemuan antara nun mati atau tanwin ya. Misalnya ya di dalam awal surah Maryam itu banyak yang keliru bacanya. Banyak yang baca misalnya kahaya aso, ini jelas keliru banget. Atau ada yang sudah benar dieja satu persatu tapi tidak memperhatikan bahwasanya di situ tuh ada pertemuan nun sukunnya, misalnya kaf. Jadi kaf itu ada fa di ujungnya. Ya, jadi kaf ha ya ai. Nah, ketika menyebutkan ai ini kan ada apa? Ada sifat lainnya ya. Jadi di ayun gitu. Nah, nanti di ujungnya itu kan ada pertemuan nun dengan sod, itu ikhfa namanya, makanya kaf ya ain sod. Nah, huruf sod itu ada dal di ujungnya, maka ada kapola di situ. Jadi perhatikan ya, nah, yang kita baca ini kan sod ini ada dalnya, maka ada kapolanya. Alif lam mim sod, seperti itu. Dan kita sudah membaca tafsirnya di waktu dulu kita baca surah Al-Baqarah ya. Ayat yang pertama alif lam mim, bahwa huruf muqatta'ah ini para ulama mengatakan maknanya Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama mengatakan di antara hikmah kenapa ada beberapa surah Al-Qur'an yang diawali dengan ya huruf-huruf muqatta'ah ini, huruf-huruf yang dibaca atau yang dibaca dengan cara dieja. Di antara hikmahnya adalah agar menyadarkan orang kafir Quraisy, menyadarkan orang Arab jahiliyah bahwa Al-Qur'an ini disusun oleh huruf yang menyusun bahasa kalian. Alif, lam, mim, ya, sin. Ini seakan untuk menantang orang kafir Quraisy. Al-Qur'an ini ya disusun dengan huruf-huruf yang menyusun bahasa kalian. Kalau memang kalian meragukan kebenaran isi Al-Qur'an, meragukan fakta bahwasanya Al-Qur'an adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatannya manusia, bukan ya buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan buat yang serupa. Ya. Jadi kalau memang kalian merasa bahwasanya Al-Qur'an ini hanya buatan manusia, harusnya buatan manusia itu bisa ditiru oleh manusia yang lain. Tapi ya tidak ada yang mampu menjawab tantangan itu dan memang tidak akan bisa ya. Fa illam taf'alu wala taf'alu ya. Maka jika kalian tidak bisa melakukannya dan memang kalian tidak akan bisa melakukannya. Jadi ayat-ayat muqatta'ah ini untuk menantang orang-orang kafir, menyadarkan mereka bahwasanya Al-Qur'an ini disusun dengan huruf-huruf yang menyusun bahasa mereka yang katanya mereka adalah para ahli bahasa. Ya, karena memang Rasulullah itu diturunkan kepada kaum yang sangat menggemari bahasa. Ya. Bahkan mereka saking ya gemar ya dengan bahasa, mereka sampai punya pasar seni ya. Setahun sekali itu mereka dari seluruh kabilah berkumpul di sebuah pasar namanya Pasar Ukaz ya. Pasar Ukaz itu ada di selatan Madinah ya, arah ke Yaman. Nah, itu mereka berkumpul di sana ya. Ya, bukan Madinah afan Mekah. Mereka berkumpul di sana. Untuk apa? Untuk memamerkan kepiawaian mereka dalam menggubah syair-syair bahasa Arab. Makanya mereka ya kaget ya, takjub ketika pertama kali mendengarkan Al-Qur'an ya. Mereka merasakan betapa indahnya Al-Qur'an. Bahkan para ahli syair di antara mereka mengakui. Makanya enggak ada ya orang kafir Quraisy itu yang apa namanya melawan Al-Qur'an karena bahasanya, saking sempurnanya ya. Saking sempurnanya bahasanya. Makanya lucu ya ketika orang-orang orientalis ya, orang-orang yang belajar Islam bukan dalam rangka mempelajari Islam tapi dalam rangka mencari celah-celah. Nah, ini baru mengkritik isi Al-Qur'an sekarang ya. Seperti misalnya kata mereka ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Itu kan dasar yang digunakan adalah nahnu ya. Kata mereka, nah ini bukti bahwasanya Allah itu berbilang, tidak hanya satu. Ya. Jadi kata mereka harusnya kan ini ya. Ana anzalna adzikra, harusnya kayak gitu kalau Allah itu apa namanya Al-Wahid yang Maha Tunggal. Tapi Allah menggunakan redaksi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata orang-orang kafir, nah ini bukti bahwasanya Tuhan itu berbilang ya, sebagaimana keyakinan orang Kristen ya. Mereka mengatakan Trinitas, three in one, tiga dalam satu. Dan ini tentu ya anggapan yang sangat lucu ya. Karena kalau sekiranya ini merupakan suatu permasalahan, tentu orang kafir Quraisy adalah orang pertama yang membantah ini. Tapi kan nyatanya enggak ya. Kita tidak pernah mendengar ada orang Arab, ya, orang kafir Quraisy ya. Orang musyrik Mekah ketika itu yang membantah Al-Qur'an dari sisi ini. Kenapa? Karena penggunaan nahnu untuk satu orang itu lazim ya. Sebagaimana dalam bahasa kita pun lazim ya. Misalnya dalam pidato atau dalam ceramah atau dalam pembukaan sering orang sendiri tapi ngomongnya kami menghimbau kepada para hadirin. Ini kan tidak menunjukkan bahwa dia itu banyak tapi dia itu sendiri. Makanya dalam bahasa Arab nahnu itu bisa lil mutakalimi awil mu'adzim nafsahu. Untuk kata ganti orang pertama ya. Awil mu'adzim nafsa atau untuk melakukan dirinya sendiri ya. Jadi inna nahnu di situ nahnunya merupakan bentuk ta'zim ya. Nah. Ya inilah Al-Qur'an yang ada di depan kita merupakan mukjizat. Bahkan dia adalah mukjizat dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Ya karena Kalau nabi-nabi yang lain itu biasanya mukjizatnya luar biasa ya, yang mencengangkan mata, maka Rasulullah ini mukjizatnya adalah Al-Qur'an ya, yang mana Al-Qur'an ini berisi keindahan bahasa, keindahan makna yang siapa saja mendengarnya maka akan tergugah hatinya. Nah, kita lanjutkan. Baca siapa sekarang? Udah Helis ya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah menjadikan dadamu sempit. Rajun. Rajun itu apa ya? Sorry. Iya, harus itu ya. Sempit. Agar kamu memberi peringatan dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah. Kitabun mubtada. Kalau kita mubtada itu khabar yang mana? Itu khabar ya, mubtada yang dihilangkan ya Ustaz ya. Iya. Inilah kitab itu ya. Haza kitabun. Benar-benar. Kitabun khabar unzila fi'lun madi majhul ilaika jarwa majrur alfa'u harfu adfin la harfu nahyin yakun fi'lu mudari'un majzumun bila nafiyah. Itu nafiyin ya, lah itu harfu nafiyin. Oh nafiyin. Kalau kan jangan. In, nahyin. Nafiyin ini nafiyin. Oh nafiyin. Harfu nafiyin. Yakunnya kan jazm Ustaz ya? Iya. Nah, yakun. Benar. Maka nahyin tadi Ustaz. Oh, iya benar ya, afan ya. Ya, harfu nahyin betul. Lah harfu nafiyin yakun fi'lu mudhari'un majzumun bila nafiyah. Nah ya. Fil nahiyah fi sadri jar wa majrur sebagai khobar dari khobar dari mana lagi? Ya benar khobar dari yakun. Nanti kan isimnya kharajun ya. Iya. Khobar dari yakun al-kafu mudafun ilaihi harajun isim dari yakun minhu jar wa majrur al-lamu lamu kai litun ziro fi'lu mudari'un mansubun bila mikai bihi jarum majrur Allah fa'afin zikra mubtada lil mu'minina jarum majrur sebagai khobar. Hadzal Qur'anu kitabun azimun anzalahu Allah. Zikra itu mubtada khobarnya yang mana? Mana Ustaz? Ini kayaknya ma'atuf deh zikra. Kan dan peringatan. Enggak, itu zikranya bukan mubtada, dia itu ma'atuf. Oh, maktub. Maktub ke mana Ustaz? Baik ini, jadi kan litun itu kan memberi peringatan enggak ke masdarnya, jadi ada yang dibuang di situ. Lil mukmini jar majrur aja Ustaz ya. Bisa ya. Maktub. Ustaz. Hadzal Qur'anu kitabun azimun anzalahu Allahu alaika ayyuhar rasulu fala yakun fi sadrika syakkun minhu fi annahu unzila min indillahi wala tataharruju fi wala tataharraj fi iblaghihi wal inzari bihi wa anzalnahu ilaika litukhawwifa bihil kafirina wa tuzakkirul mu'minina inilah Quran kitab yang agung yang Quran Allah. Ini ingatlah Kalau badal itu ngartinya dari depan, dari belakang. Al-Quran ini adalah Al-Quran ini adalah kitab yang agung yang Allah turunkan kepadamu, wahai Rasul, dan janganlah menjadikan keraguan di dadamu dan bahwa Quran itu diturunkan dari sisi Allah, dan jangan kamu menjauhi saya, kata Harluj. Enggan lah. Enggan. Jangan engkau enggan menyampaikannya dan memberi peringatan dengannya. Kami turunkan padamu untuk menakuti orang-orang kafir dan memberi peringatan terhadap orang-orang mukmin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Kitab yang Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah dadamu menjadi sempit karenanya, agar kamu memberi peringatan dengan Al-Quran tersebut, wadzikra, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman, ya. Jadi Al-Quran merupakan kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia, karena isi dari Al-Quran adalah memberikan peringatan dan juga kabar gembira, ya, bagi orang yang beriman. Nah, ya, silakan dibaca Bu Kurniati. Ayat 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah pada apa yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian, dan janganlah kalian ikuti selain Allah sebagai penolong. Sedikit sekali dari kalian yang mengambil pelajaran. Itu Ustaz. Ittabi'u fi'lu amrin, al-waw sebagai fa'il, ma isim mausul sebagai maf'ulun bi, unzila fi'il madhi majhul, ilaikum jarwa majrur, mirrabbikum jarwa mirrabbi jarwa majrur, kum mudhafun ilaih. Alwaw harfu atfin, la nahiyah, tattabi'u fi'il mudhari majzum bila nahiyah, dengan alwaw sebagai fa'il, min duni jarwa majrur, alha'u mudhafun ilaih. Awliya'a itu maf'ulun bi dari tattabi'u. Qalilan itu maf'ulum bih muqaddam, ya. Maf'ulum bih muqaddam, ma mudhafun ilaih, tadzakkarun fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il. Gitu Ustaz. Terjemahannya, ittabi'u ayyuhan nasu ma unzila ilaikum min rabbikum minal kitabi wasunnati bim tisalil awamiri wajtana bin nawahi. Wajtina bin nawahi. Wala tattabi'u min dunillahi awliya'an kasyayatini wal ahbari warrohibani. Warruhbani. Oh, warruh ya. Warruh. Waruh bani, innakum qalilan ma tattabi'u innakum qalilan ma tattabi'uzuna, ya. Ma tatta'izuna itta'adu. Oh iya, tulisannya benar tuh, bacanya salah. Innakum qalilan ma tatta'izuna wattabiruna. Watarji'una itu. Watatabiruna. Hah? Watar. Watatabiruna fatar. Iya, ya. Watatabiruna watarji'una ilal haqqi. Itu Ustaz ya. Ikutilah wahai manusia apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian berupa kitab dan sunnah dengan taat ya, dengan mengikuti atau dengan taat pada perintah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan janganlah kalian ikuti dari selain Allah sebagai penolong seperti setan-setan dan pendeta-pendeta dan rohib-rohib. Sesungguhnya sedikit dari kalian yang mengambil nasihat dan mengambil pelajaran dan maksudnya sedikit yang kembali kepada kebenaran. Gimana? Jadi ini sesungguhnya dari Inakum ya Ustaz. Sesungguhnya sedikit dari kalian yang mengambil nasihat dan mengambil pelajaran dan kembali kepada kebenaran. Kebenaran. Lalu aja. Lalu kembali kepada kebenaran. Oh, lalu kembali kepada kebenaran. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi'u ma uzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'. Qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah kalian mengikuti wali-wali dari selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mengikuti para penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, ya. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Ini jelas ya. Memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Karena itulah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءِ. Janganlah kalian mengikuti wali-wali yang lain, penolong-penolong yang lain yang mereka menyuruh kepada kesesatan. Mereka adalah para syaitan, ya, para pendeta dan para rahib. Mereka itu semuanya menyuruh kepada kesesatan. Qalilan ma tadhakkarun. Ya, bahwa kalian itu sedikit sekali mengambil pelajaran. Nah. Baca Bu Umum Mikyal ya. Mana Umum Mikyal? Nah, Ustaz. Ya, ikhlai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. Dan banyak dari negeri-negeri yang kami binasakan penduduknya dan kami datangkan siksa kami pada malam hari atau mereka istirahat pada siang hari. Al-wawu harfu isti'naf, kam ini isim istifham sebagai mubtada ya Ustaz. Min koryatin jar majrur, ahlaknaha fi'il madhi, na sebagai fa'il, ha maf'ulun bi, al-wawu alfa'u harfu atab, ja'a fi'il madhi, ha maf'ulun bi, ba'su fa'il dari ja'a, na mudhofun ilaihi, bayatan ya Ustaz? Kan dia dalam apa malam-malam gitu kan berarti apa zorof ya? Iya zorof. Au harfu atfin hum dhamir munfasil sebagai mubtada qailuna khabar. Wa katsirum minal qura ahlakna ahlaha bisababi mukhalafati rusulina. batagri bihim. Fa'a qabahum dhalika hizyudunya. Hizyudunya mausulan bidhullil akhirati. Faja'ahum azabuna marrotan wahum na'imuna laylan. Wa marrotan wahum na'imuna naharon. Fakhassallahu hadainil waqtaini bidhikri. Li'annahuma waqtani lissukuni walistirahati. Famaji'ul azabi bihima afdau wa asyaddu. Dan banyak dari negeri-negeri yang kami binasakan penduduknya dengan sebab mukhalafati, pembangkangan terhadap dengan sebab mereka menyelisihi rasul-rasul kami dan kedustaan mereka kepadanya. Fa'aqabahum, maka kami menimpakan maka kami membalas mereka dengan khizyu, dengan kehinaan, Ustaz. Yeah. Dengan kehinaan di dunia mausulan bersambung dengan kehinaan di akhirat. Yeah. Dan kami datangkan faja'ahum adzabuna. Dan adab kami datang kepada mereka sesekali bahum, dan mereka dalam keadaan tidur pada malam hari. Wa marrotan, dan sesekali, dan mereka dalam keadaan tidur di siang hari. Subhanallahu, dan Allah mengkhususkan hadainil waktu ini. Dua waktu ini sebagai peringatan, gitu, Ustaz. Untuk berzikir. Dan Allah mengkhususkan dua waktu ini untuk berzikir. Li'annahuma, karena keduanya adalah dua waktu lisukuni untuk berdiam dan beristirahat. Famaji'ul azabi, dan datangnya azab pada kedua waktu tersebut afdau, lebih mengerikan dan lebih dahsyat begitu, Ustaz. Naam, tayyib. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wafikmukallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Dan betapa banyak dari suatu negeri yang kami binasakan mereka, maka datang adab kami di waktu malam. Auhum qailun, atau ketika mereka sedang istirahat di waktu siang. Jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, atau adab dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyelisihi dakwah para rasul, itu terkadang datang di waktu malam saat mereka sedang tidur, dan terkadang datang di waktu siang saat mereka sedang istirahat siang. Makanya ya dianjurkan bagi kita kaum muslimin untuk zikir pagi dan sore. Insyaallah orang yang membaca zikir pagi dan sore setiap harinya akan terlindung dari berbagai macam bahaya. Maka jangan kita lewatkan ya waktu habis sholat subuh, itu langsung kita lanjutkan dengan zikir pagi. Kemudian untuk sorenya bisa setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib pun masih boleh, insyaallah. Baik. Ya, silakan baca. Siapa sekarang bacanya? Bu Nurul ya baca. Naam, Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidak ada keluhan mereka ketika datang azab kami, kecuali mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Alfu hatu istibnaf istibnaf karena fi'il madhi naqis. Manya apa bunyinya? Manya hapu nafin ya? Ya, mana hapu nafin karena fi'il madhi naqis dakwahu isim karena mustatir ya. Kemudian dakwah isi apa kabar karena hum maful maful bini apa mudah penilai izrof benar eh masih dakwah hum yang ini ya afan nih benar mudah penilai is zaraf jaahum jaa fi'il madhi hum sebagai maf'ulun bi maf'ulun bi ba suna fa'il ba su fa'il na sebagai mudhofun ilai illa harfu al istisna ya an fi'il harfu nasbin wa taukid qalu fi'il madhi waw sebagai fa'il inna inna harfu nasbin wa taukid na sebagai isim inna kemudian kunna fi'il fi'il madhi naqis na sebagai isim kana zalimina sebagai kabar kana kunna zalimina sebagai kabar inna Ibu, tafsirnya. Fama kana qawlu fama kana qawlahum qawluhum inda fama kana qawluhum fama kana qawluhum inda muji'il muji'al azabi illa iqrari illa iqrara bidunubi bidunubi wal isa wal isaati wal isaati wal isaati wa annahum haqiqun wa annahum haqiquna bil azabi alladhi nazalahum nazala bihim nazala bihim ya maka tidak ada ucapan mereka ketika datang azab kecuali ikrar dengan apa pembenaran terhadap ya maksudnya mengakui ya itu. Mengakui dosa-dosa pengakuan dosa-dosa mereka dan keburukan mereka atau kejahatan mereka. Sesungguhnya pada hakikatnya mereka sesungguhnya mereka berhak. Oh, sesungguhnya mereka berhak terhadap azab yang kami turunkan kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Maka tidak ada ya klaim dari mereka ketika datang kepada mereka azab kami, kecuali mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi ketika azab menimpa mereka, barulah mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka menerimanya. Ya, karena mereka paham bahwa ternyata apa yang mereka lakukan di dunia adalah sebuah kesalahan. Dan mereka berhak mendapatkan azab Allah di akhirat. Nah, ayo dibaca Ummu Fudail ya. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Maka pasti kami akan menanyakan kepada orang-orang yang dikirim kepada mereka ini rasul-rasul ya. Dan kami akan tanyai mereka yang diutus, para rasul itu. Alfa'u, harfu isti'naf, alamu, lamu taukid, nas'alanna, fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathhi karena bersambung dengan nun taukid. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Alladzina isim mausul maf'ulun bihi ursila fi'lun fi'lun madin mabniun lil majhul. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa ana ya ana. Bukan fil madi. Oh iya fil madi. Huwa ya. Takdir huwa. Ilaihim jar wa majrur. Al-huwa harf atfin. Alam lam taukid. Nas'alanna. Fi'lun mudhari'un. Mabni alal fathi. Karena bersama dengan nun taukid. Al-mursalina. Maf'ulun bihi. Tafsirnya. Falanas'alanna. Al-umamalladhi ursila ilayhimul mursaluna. Madza ajabatum rusulana ilaykum. Walanas'alanna al-mursalina an tablighihim lirisalati rabbihim. Wa amma ajabathum bihi umamuhum. Maka kami sungguh akan benar-benar menanyai umat yang dikirim kepada mereka itu para rasul. Apa jawaban mereka terhadap jawaban kalian? Bukan mereka, kalian. Apa jawaban kalian terhadap utusan kami yang kami kirimkan kepada kalian? Dan sungguh kami akan benar-benar menanyakan utusan para rasul tentang dakwah mereka menyampaikan risalat rob mereka. Dan apa yang mereka jawab terhadap umat mereka? Gitu ya, Ustaz. Nah, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursaliin. Maka kami benar-benar akan bertanya kepada orang yang diutus kepada mereka para rasul. Dan kami pun benar-benar akan bertanya kepada para rasul yang diutus. Jadi nanti di akhirat, setiap kelompok menjadi saksi bagi kelompok yang lain. Para rasul akan bersaksi tentang bagaimana keadaan umat mereka. Mana yang mengikuti dakwah mereka, mana yang menolak mereka. Mereka akan menjadi saksi. Sebaliknya, ya umat, ya para umat ya yang diutus kepadanya para rasul akan bersaksi apakah para rasul telah menyampaikan risalah atau tidak. Tentu jawabannya para rasul telah menyampaikan risalah. Namun di antara umat tersebut ada yang mengikutinya, ada yang menolaknya. Intinya tidak ada lagi yang bisa ngeles gitu ya dari persidangan di hari kiamat. Karena persaksian di hari akhirat itu tidaklah sama dengan persaksian di dunia. Kalau di dunia orang mungkin bisa menyampaikan alibi-alibi atau alasan-alasan sehingga terhindar dari hukuman. Tapi di akhirat tidak mungkin ya. Tidak ada akan yang ya tidak ada yang lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi yang memang berhak menerima. Nah, lanjutkan. Baca Bu Azmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Maka kami akan mengkisahkan kepada kalian dengan ilmu dan tidaklah kami itu tidak ada. Al-fa'u harfu atfin, al-lamu harfu taukid, nakusun fi'il mudhari, fi'il mudhari, an-nun harfu nunun taukid sakilah, alaihim jar wa majrur, bi'ilmin jar wa majrur, wawu harfu atfin, ma harfu nafin, kunna fi'il madi nakis, isimnya, na isimnya, wa ibin, khobar kana. falanakusanna 'alal khalqi kulluhum ma amilu bi belim kan kalal khalqi kan sedikit falanakusanna 'alal khalqi kullihim ma amilu bi ilmin minna li a'malihim fid dunya fima amarnahum bihi wa ma nahainahum anhu wa ma kunna ghaibina anhum fi halin minal ahwali. Sungguh kami akan mengisahkan atas penciptaan segala penciptaan mereka. Kan maksudnya itu maka kami akan mengisahkan kepada para makhluk semuanya itu. Kami akan ceritakan kepada makhluk semuanya apa-apa yang mereka kerjakan dengan ilmu dari kami dan apa-apa pekerjaan mereka di dunia pada apa-apa yang kami perintahkan dan apa-apa yang kami larang kepada mereka. Tidaklah kami tidak ada bagi mereka di setiap keadaan. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala naqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Maka kami kisahkan kepada mereka dengan ilmu yaitu apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia, baik kebaikan atau keburukan, semuanya akan diceritakan kepada mereka. Mereka akan melihat sendiri bagaimana dahulu mereka di dunia. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidaklah ghaib. Ya, maksudnya Allah mengetahui semua yang dilakukan hamba dari awal sampai akhir, dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia, semuanya Allah mengetahuinya. Tidak ada yang terlewat walau sedetik pun. Sekecil apapun amalan, ya, itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Siapa lagi nih? Udah habis kayaknya. Yang baru-baru siapa yang mau baca? Tunjuk tangan biar dia tunjuk. Ini Bu Alfi ya, Bu Alfi baca. Bu Alfi Hasanah. Waktunya masih ada soalnya. Kalau enggak kita ulang lagi dari awal ya. Nanti siapa yang pertama Nek tunjuk? Bu Yasra ya. Ayo Bu Yasra baca lagi enggak apa-apa. Nah, Ustaz. Wal waznu ya Ustaz ya. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Panjang mawazinuhu. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran, dan barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. 8. Al-waw harfu isti'naf. Al-waznu mubtada. Yauma izin. Yauma dorof zaman. Iznya mudofun ilai. Al-haqqu na'at. Kok na'at sih? Khabar. Khabar, Ustaz. Iya, timbangan pada hari ini adalah benar. Berarti kan al-haqqu khabar. Al-haqqu khabar, al-fa'u harfu 'atfin man isim syart. Sakulat fil madi. Syart sebagai mubtada. Kenapa? Oh iya, sebagai mubtada. Mannya sebagai mubtada. Sakulat fil madi. At-ta'u li ta'nis. Mawazin fa'il. Mawazinuhu fa'il al-ha'u mudhafun ilaihi. Wa'ula'ika fa'u harfu jawab. Ula'ika isim isyarah sebagai mubtada. Hum domir munfasil sebagai mubtada. Mubtada tani. Bukan. Mendingan domir fasil aja. Oh, domir fasil. Al-muflihuna khobar. Nah, jumlahnya jadi khobarnya man ya. Nah, Ustaz. Oke. 8. Wa waznu amalin nasi yaumal qiyamati yakunu bi mizani haqiqin bil adli wal qisti alladhi la zulma fihi. Faman saqulat mawazinu amalihi likasrati hasanatihi fa ulaika humul faizun. Dan penimbangan amal-amal perbuatan manusia pada hari kiamat dilakukan dengan timbangan yang hakiki, secara adil dan lurus. Tidak ada kezoliman di dalamnya. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan timbangan pada hari itu, pada hari kiamat adalah hak. Maka siapa saja yang berat timbangannya karena banyak kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi nasib seseorang di hari akhirat itu tergantung dari amalannya di dunia. Kalau timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dia akan masuk ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanggung ya satu lagi karena ini menyempurnakan makna ayat ke-8. Berarti siapa tadi? Dibaca Bu Dayalis ya. Bu Dayalis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan siapa saja yang ringan timbangannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi diri mereka sendiri karena dahulu mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Nah. Halo Hafu Afin, man Hafu Syartin Ustaz. Ismu Syartin Mubtada. Ismu Syartin Mubtada. Hafat fi'il madi atau taknis mawazinu fi'il al-ha'u mudhafun ilaihi. Al-fa'u harfu jawab, ula'ika isim isyarah sebagai mubtada, al-lazina isim mausul sebagai khobar, khosiru fi'il madi al-wa'u sebagai fa'il, anfusa mafulun bi hu mudhafun ilaihi, bima jarwa majrur kanu fi'ul mudhafun. Fi'ul madi nakis alwau isim kanu bi ayati jarwa majrur na mudafun ilaihi yazlimuna fi'ul mudariun alwau sebagai fa'il jumlah yazlimuna sebagai khobar dari kanu. Wa man khaffat mawazinu a'malihi likasrati sayiatihi faulaika humul lazina ad'u hazzahum min ridwanillahi ta'ala bisababi tajawazahum tajawazi master masdar tajawaz kan tajawuz kan bisababi tajawuzihim tajawuzihimul hadda bijahadi ayatillahi bijahdi ayatillahi ta'ala wa'adamil inqiyadilaha. Oh, adamil. Wa'adamilin qiyadilaha. Dan siapa saja yang ringan timbangan amalannya karena banyaknya keburukan, mereka itu orang-orang yang mengabaikan keberuntungan dari keridhaan Allah Ta'ala karena mereka melampaui batas dengan mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala dan adima jadi apa? Tidak. Dan Adam itu kan tidak. Dan tidak tunduk kepadanya itunya. Dan tidak tunduk kepadanya. Tabarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dan siapa saja yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri terhadap apa yang dahulu, ya, dengan sebab dahulu mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Jadi lawan dari orang yang beriman di mana timbangan kebaikannya berat, nah orang-orang yang tidak beriman, ya, mereka timbangannya ringan. Kenapa? Karena lebih banyak dosanya dibandingkan pahalanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi, salah mereka kenapa di dunia tidak mengisi hari-hari mereka dengan amalan kebaikan. Dan salah mereka sendiri kenapa mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin sampai sini untuk materinya, kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Bu Dewi, ya Mumikyal, ayat 65 Ustaz, darajatin, kalau nggak salah tadi disebutnya zorob. Harusnya yang zorob itu fokonya ya. Kan tadi, 165. Iya, jadi kalau fokonya betul zorob, ba'din kan mudafilai. Darajatin kira-kira apa? Ini ada yang bilang apa nih? Ada yang bilang hal nih, kata buku Niyati ya. Nah ini darajatin ini kan rafa'a itu mengangkat ya. Mengangkat itu kan biasanya ada ila ya. Mengangkat mana? Jadi wa rafa'a ila darajatin. Ini namanya mansubun binazil khafidi. Pernah dengar nggak? Jadi di dalam i'rab itu ada namanya mansubun binazil khafidi. Nama lainnya itu naibu zaraf ya, pengganti dari zaraf. Kenapa dia dinasabkan? Karena dia membuang huruf jar. Seperti misalnya kalau kita mengatakan al-ilm al-fiqhu lughatan al-fahmu. Ya. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Itu kan artinya fikih secara bahasa adalah memahami. Nah, lughatan, kenapa dia mansub? Dia itu mansub karena membuang huruf jar. Makanya istilahnya mansubun binazil khafidi. Asalnya apa? Al-fiqhu fil lughati al-fahmu. Sama kayak ini. Ya. Jadi asalnya ila darajatin. Nah, ilanya dibuang, maka dia jadi mansub. Ya, kayak gitu. Jadi namanya mansubun binazil khafidi, ya. Nama lainnya naibul dzaraf. Nah, apa lagi? Akhir tafsir ayat 5, apa bedanya jika maklum nazal dengan nuzila? Berhubung ada bihimnya, itu berarti nazalah, Bu. Ya, jadi yang turun kepada mereka. Karena ada maf'ul bihnya istilahnya. Dan terkutip ya. Bihim itu menunjukkan bahwa dia itu objeknya, jadi yang turun kepada mereka, jadi lebih cocoknya dibacanya nazala bukan nuzila. Lagian gini, kalau nazala itu fi'il lazim, ya. Ini siapa sih nanya, Budayalis? Ya. Nazala itu fi'il lazim, Budayalis. Artinya turun. Ya. Nazala itu artinya turun, jadi nggak bisa dibuat versi nuzila. Kalau mau nuzila, unzila, ya. Ya nggak? Ya. Jadi kalau nazala itu artinya turun. Kalau menurunkan, anzala. Karena turun itu fi'il lazim, maka dia nggak bisa diubah ke fi'il majrur. Kayak gitu. Nah. Al-A'raf ayat 5, dakwah itu isim kana atau khobar kana ya Ustaz? Tadi sebut khobar kana. Al-A'raf ayat 5. Fama kana da'wahum, ya. Maka tidaklah klaim mereka. Ya, ini berarti isimnya, Bu. Isimnya. Karena kan ini lagi ngomongin klaimnya, kan inti kalimat ini kan klaimnya. Ya. Khobarnya itu yang justru nanti dalam bentuk jumlah seperti ini. Jadi dakwah itu isimnya, ya. Nah, tapi demikian materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.